Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha ladzi tasā'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ada'u wa Dawa lil Imam Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kita masih pada pembahasan menjelaskan tentang syubhat ahlud dunya, syubhat orang yang paling besar ketertipuannya, yakni orang-orang yang mendahulukan dunia dibandingkan dengan akhirat, orang yang lebih mengutamakan kenikmatan yang kecil, fana, terhadap kenikmatan yang tidak terbatas, yang kekal selama-lamanya. Maka itu adalah orang yang paling besar ketertipuannya. Baik. Pada syubhat mereka bahwasanya dunia itu sesuatu yang meyakinkan, ya segera dapat langsung dinikmati, ya. Sedangkan akhirat itu meragukan, masih nanti. Iya kalau ada, kalau tidak ada. Maka orang yang seperti ini ada dua kemungkinan. Pertama, mereka adalah orang-orang yang yakin, beriman, meyakini tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dia sungguh telah meninggalkan sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang agung, untuk mendapatkan sesuatu yang sangat remeh, sangat kecil. Ya. Kemudian keadaan kedua, orang yang seperti ini, orang yang ragu, ya, orang yang tidak beriman dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengucapkan, dunia ini yakin, akhirat itu meragukan. Ya. Maka orang yang seperti ini, ditarbiyah, ya, diajari, ditunjukkan kepada dia ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala, masyiah Allah Subhanahu wa taala, dan benarnya para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat-ayat matluah, ya, ataupun ayat-ayat kauniyah, ya. Dan bahkan sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, pada diri kita sendiri, ya, pada penciptaan jasad kita ini, ya, ada tanda-tanda tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan sebaik-baik penciptaan, tidak ada yang mengganggunya, ya, tidak ada yang menentangnya, ya, tidak ada yang menentangnya, ya. Baik, maka itu menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, ya. Tidak ada yang mampu untuk menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya qala rahimallah qala faqad bana annal mudayyi'a maghrurun 'ala taqdirain. Maka telah jelas bahwasannya orang-orang yang tertipu, orang-orang yang melalaikan, ya, baik dalam dua keadaan tadi, dia tertipu, ya. Takdiri tasdikihi wa yakinihi, ya. Dalam keadaan dia meyakini, membenarkan, maka dia telah tertipu dengan ketertipuan yang besar, ya. Dia tinggalkan sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak terbatas, untuk kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang terbatas, ya. Sebagaimana kemarin disebutkan, ya, manusia itu seberapa banyak harta dia, ya, seberapapun jumlah kekayaan dia yang bisa dia nikmati itu sangat sedikit, ya. Yang bisa dia nikmati itu terbatas, ya. Dari makanan, minuman, ya, dari kemewahan tempat tinggal, kendaraan, istri, anak-anak, itu terbatas. Tidak bisa dia nikmati semuanya. Ya, itu memang dunia ini negeri fana. Tidak bisa dia menikmati seluruh harta dia. Maka dia sangat sangat tertipu, yang sangat besar ketertipuannya. Dia dahulukan perkara yang terbatas, perkara yang terputus, dia tinggalkan perkara yang tanpa batas, yang kekal selama-lamanya. Kalau takdiri takdibihi wasakihi, demikian pula dalam keadaan dia mendustakan atau meragukan janji Allah Subhanahu wa taala, maka kedua-duanya dalam keadaan maghrur, tertipu dengan tipuan yang sangat besar, ya. Maka dia akan menyesal dengan penyesalan yang puncak, ya. Qala fa in qulta kaifa yajtami'u tasdiqul jazimul ladzi la syakka fihi bil ma'ati wal jannati wan nar wa yatakhallaful amal. Kemudian kalau keadaan orang pertama tadi, dia meyakini, ya, dia beriman janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, ya. Akhirat itu sesuatu yang kekal, kenikmatan tidak terbatas. Nah, ini sesuatu yang aneh. Bagaimana bisa terkumpul pada seseorang, dia beriman, dia meyakini, ya. Dia beriman janji Allah Subhanahu wa taala itu hak, kenikmatan akhirat itu tidak terbatas, ya. Hari kebangkitan itu benar, jannah itu hak, nar itu hak, tetapi dia tidak beramal, ya. Tetapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan jannah. Dia tidak berusaha untuk lari dari an-nar. Bagaimana ini? Kok bisa terjadi? Qala wahal fit tiba'il basyariyati an ya'lamal abdu annahu matlubun ghadan ila baina yadai ba'dil muluk li'iqab li'akibahu asyadda uqubah au yukrimahu atamma karamah. Dan apakah, ya, pada tabiat manusia itu, ya, apakah ada pada tabiat manusia itu dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia yakin besok, ya, hari besok itu dia akan dihadapkan, menghadapkan penguasa, raja, ya, raja di raja di dunia misalkan. Besok Fulan bin Fulan dipanggil, ya, menghadap raja. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, raja akan marah kepada dia, menghukum dia dengan hukuman yang sangat pedih, ya. Disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Atau kemungkinan kedua, raja tadi memuliakan dia, memberi dia kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Kemuliaan di sisi dia. Nah, bagaimana kiranya seorang hamba yang demikian? Besok Fulan bin Fulan, kamu dipanggil menghadap raja. Ya. Tempat kita Pak Presiden. Ya. Besok Fulan bin Fulan dipanggil ngadep Presiden. Qala wa yabita sahian ghafilan. Tetapi orang tadi sudah tidak peduli. Ya. Apa yang terjadi besok, dihukum apa dimuliakan, dia tidak peduli. Qala la yatadzakkaru mauqifahu baina yadayil malik. Dia tidak pernah mengingat-ingat, tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadap raja tadi. Ya. Apakah ada yang demikian? Wala yasta'iddu lahu, wala ya'khudhu lahu uhbatahu. Tidak mempersiapkan diri, tidak mengambil bekal perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia di hadapan raja nanti. Ya. Taib, bagaimana persangkaan kalian? Kalau ada seseorang di antara kita, ya, jangankan raja, ya, sudah dipanggil besok ngadep Pak Bupati, ya, atau Kapolsek, ya. Fulan kamu besok dipanggil Kapolsek, ya. Besok pagi jam 7, ya. Bagaimana kira-kira? Eh? Dalam keadaan ada dua kemungkinan tadi, dia akan dimuliakan atau sebaliknya mendapatkan kehinaan. Taib qala qila hadza la amrullahi su'alun sahihun waridun ala aktsari hadzal khalqi. Maka dikatakan sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah soal yang benar. Pertanyaan yang sahih yang datang pada kebanyakan makhluk, pada kebanyakan manusia, ya. Taib ini ala takdir kelompok pertama tadi, orang-orang yang meyakini perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah itu hak, ya. Yani orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi muslim dia, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah peduli dengan perintah Allah, ya. Tidak pernah peduli dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala wastima'u hadzainil amrani amraini min ajabil asya, ya. Dan berkumpulnya dua perkara ini, keyakinan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk, ya. Dan ghafilnya dia, lalainya dia dengan perintah Rabb-nya, ini perkara yang sangat menakjubkan, ya. Perkara yang sangat aneh. Itu tadi, kalau seandainya ada di antara kita, besok akan dipanggil Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, Pak Presiden, ya, itu saja sudah, ya kan, persiapannya, ya, mungkin tidak bisa tidur, ya kan, apa yang dia butuhkan dipersiapkan, diulangi lagi, dilihat lagi, sudah benar apa enggak, perlengkapannya, ya, kurang apa enggak, diteliti lagi, terus menerus demikian, ya kan. Nah ini, dia yakin, dia tahu, ya, pasti dia akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimintai pertanggungjawaban dari amalan-amalan dia di dunia. Ya. Dalam keadaan dia lalai, tidak peduli, ya, malam harinya tidak dia gunakan untuk memperbanyak bekal menghadap Rabb-nya. Siang harinya dia lalai dari menjalankan perintah-perintah Rabb-nya, ya, maka terkumpulnya dua perkara ini perkara yang sangat sangat menakjubkan, sangat aneh sekali. Qala wa hadza takhallufu lahu iddatu asbabin. Dan ketertinggalan dia ini, ya, dari mempersiapkan diri ada beberapa sebab. ini. Beliau sebutkan sebab-sebabnya, ya, supaya kita memperhatikannya, supaya kita menjauhinya, ya. Hati-hati dari perkara-perkara yang menyebabkan kita teledor, lalai dari persiapan bertemu dengan Rabbul Alamin, ya. Qala ahaduha dha'ful ilmi wa nuqsanul yaqin. Yang pertama adalah lemahnya ilmu seseorang, ya. Lemahnya pengetahuan dia terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang kejadian-kejadian hari akhir nanti, ya. Kurang ilmunya. Wa nuqsanul yaqin, dan kurangnya keyakinan dia, ya. Tidak kokoh keyakinannya, maka menyebabkan dia lambat, lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalai dari persiapan menghadapi Rabb-nya. Qala man dhanna anna al-ilma la yatafawatu fa qawluhu min afsadil aqwali wa abtaliha. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya ilmu itu tidak berperingkat, maka pendapatnya adalah sejelek-jelek pendapat dan yang paling batilnya. Ilmu itu berperingkat, ya. Santri, ya, sama-sama santri, ya. Sama tingkatannya, kelasnya sama, ya. Ilmunya berbeda, ya. Tidak sama, ya. Demikian pula mukmin, ya. Orang yang beriman, maka tingkat keimanan juga berbeda. Qala wa qad sa'ala Ibrahimul Khalilu Rabbahu an yuriyahu ihya al-mauta ayanan ba'da ilmihi bi qudrati Rabbi 'ala dzalik. Taib, bukti ilmu itu berperingkat. Dan Ibrahim al-Khalil sungguh beliau meminta kepada Rabb-nya untuk ditunjukkan kepada beliau bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk yang sudah mati di hadapan mata dia, ya. Melihat dengan mata kepalanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk yang sudah mati. Padahal beliau meyakini, beliau mengilmui, ya, beliau tahu, beliau yakin tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu menghidupkan makhluk yang sudah mati. Tetapi beliau minta untuk melihat dengan langsung, ya. Karena khobar, ya, sekedar ilmu dari berita, dari pemberitahuan orang, dari membaca, itu berbeda dengan orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Qala liyazdada tuma'ninatan, dalam rangka untuk menambah ketentraman jiwa dia, ya. Jika melihat dengan sendirinya maka akan semakin tentram hatinya, semakin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiral ma'lumu ma'lumu ghaiban syahadatan, dan perkara yang diilmui dari perkara ghaib itu menjadi sesuatu yang nyata, ya, sesuatu yang dipersaksikan dengan matanya sendiri, ya. Sesuatu perkara yang ghaib itu menjadi sesuatu yang nyata bagi beliau shalawatullah wasalamu alaih, ya. Baik, maka lemahnya ilmu ini menjadikan orang yang yakin dia tahu besok akan bertemu, besok akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lalai untuk apa? Persiapannya itu apa, ya? Bagaimana mempersiapkan diri? Bekalnya apa? dia lalai, lupa, ya, tidak mempersiapkan diri, ya, tidak memperbanyak bekal persiapan untuk menghadap kepada Rabb-nya. Ya. Sedangkan orang-orang yang kokoh, kuat, rasikh ilmunya, ya, maka setiap gerak-gerik dia, langkah dia, ya, gerak dan diamnya dia, dia niatkan untuk hari pertemuan itu, ya, bagaimana bisa menjadi bekal pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gerak-gerik dia, langkah dia, diamnya dia itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bekal akan menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Disebutkan sebagian salaf, ya, disebutkan kalau seandainya dikatakan kiamat besok, gitu ya, hari kiamat akan tegak besok, diberitahu, maka ulama ini, salaf ini, tidak akan bisa nambah lagi ibadah. Sudah tidak ada ibadah lagi yang bisa ditambah. Dari semua gerak-gerik dia sudah ibadah, ya, kesungguhan untuk beribadah. Maka kalaupun ditambah, kamu besok mati, ya. Besok kamu mati. Sudah. Seharusnya orang yang biasa, dia akan sungguh-sungguh beribadah, ya kan? Tapi salaf ini enggak. Sudah seluruh waktunya ibadah. Dia enggak akan bisa nambah ibadah lagi, ya. Karena kesungguhan dia mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal bertemu dengan Rabb-nya tadi, ya. Kalaupun diberitahu besok kiamat atau besok kamu mati, sudah tidak ada ibadah yang bisa dia tambah. Sudah penuh jadwalnya ibadah itu. Ya. Tidak ada satu saat pun yang keluar dari ibadah. Ya, mereka memahami hakikat dunia ini, ya kan? Mereka mengilmui apa tujuan kita di sini, ya. Mana negeri kita yang semestinya, ya. Negeri asal kita itu di mana, dia tahu, ya. Mereka meyakini, ya, ya. Taib. Maka mereka tidak tertipu dengan dunia, ya. Taib qala qad rawah Ahmad fi musnadih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisal mukhbir, ya. Taib, dalam cetakan ana ini al mukhbir, ya. Kal muayyin. Dan dalam lafadz yang benar, laisal khobar, ya. Laisal khobaru kal muayyanati, ya. Bukanlah khobar itu sama seperti melihat dengan sendirinya. Orang yang diberi kabar ada sesuatu di sana, ada sesuatu, ya, berbeda keyakinannya dengan orang yang melihat dengan sendirinya. Oh benar, tadi ada demikian demikian, ya. Taib, dalam lanjutannya Rasulullah SAW menyatakan innallaha azza wa jal akhbara Musa bima sana'a qaumuhu fil ijli, ya. Innallaha azza wa jal akhbara Musa bima sana'a qaumuhu fil ijl. Sesungguhnya ketika Nabi Musa dipanggil 40 hari menghadap Rabb-nya, Bani Israel dititipkan kepada saudaranya Harun alaihissalam, ya. Allah mengabarkan bahwasannya kaummu mengambil, menjadikan anak sapi sebagai sesembahan, ya. Nah, ketika Allah mengabarkan kepada Nabi Musa bahwasannya kaumnya menyembah ijel, semata-mata khobar itu belum kaget, ya. Tidak kaget. Falam yulkil alwah, ya. Ketika diberi khabar itu beliau tidak melempar lauh, ya, lembaran-lembaran yang beliau dapat, ya, Taurat dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Dalam keadaan beliau yakin, ya, khabar dari Allah Subhanahu wa taala itu benar, kaumnya beribadah kepada ijel, ya. Qala falamma ayana ma sana'u. Falamma ayana ma sana'u. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam melihat sendiri perbuatan Bani Israel menyembah anak sapi, alqal alwah, saking kagetnya, saking marahnya, beliau lempar alwah, lauh Taurat yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Walqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Lempar alwahnya, ditarik kepala saudaranya Harun alaihissalam, ya. Saking marahnya, ya. Ketika melihat, ketika dikabari, ya belum belum besar kemarahannya, ya. Yaitu tadi karena ilmu yang dihasilkan dari khobar itu berbeda peringkatnya dengan ilmu dengan menyaksikan sendiri, ya. Ya lihat sendiri, ainul yakin, ya. Oleh karena itu dikatakan yabnal kiram ala tadnu fatub sirama qad haddatsuka fama ra'in kaman sami'a, ya. Yabnal kiram ala tadnu fatub sirama qad haddatsuka fama ra'in kaman sami'a. Wahai anaknya orang yang mulia, ya. Tidakkah kau mau mendekat, ya? Kamu dekat, kamu lihat apa yang dikabarkan kepadamu itu. Maka tidaklah sama orang yang melihat dengan orang yang mendengar saja, ya. Kalau ada khobar, maka tasabut, gitu ya. Diyakinkan, diperjelas, ya. Orang yang mendengar tidak sama ilmunya dengan orang yang melihat dengan sendiri. Ya. Taib. Maka ini sebab pertama, orang yang yakin, beriman, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah taala, bertanggung jawab di hadapan raja di raja, akan tetapi dia meninggalkan amalan, tidak beramal, malas, lalai dari amalan. Qala fa idza istama'a ila dha'fil ilmi adam istihdharihi. Kemudian kalau berkumpul sebab pertama lemahnya ilmu, ilmunya kurang. Wa adam istihdharihi. Kemudian ilmu yang sedikit itu juga tidak istihdhar, ya ndak senantiasa dia ingat-ingat, ya. Yakni keadaan dia sering lalai, ya. Lebih banyak lalainya daripada mengingat apa yang dia ilmui tadi. Qala wa ghaibatuhu 'anil qalbi fi katsirin min awqatihi aw aktsariha listighalihi bima yudatuhu. Dan hilangnya ilmu tadi dari hati dia pada kebanyakan waktu dia, mayoritas waktunya lalai dari ilmunya tadi. Ilmunya sudah sedikit, kemudian lalai. Sudah sedikit, tidak pernah diingat-ingat. Tidak pernah dia ulang-ulang. Listighalihi bima yudatuhu. Karena kesibukan dia dengan perkara-perkara yang berlawanan dengannya. Yang berlawanan dengan berusaha mendapatkan akhirat tadi, ya. Dia sibuk dengan perkara yang ajil, perkara yang segera, perkara dunia. Qala wa dhamma ila dzalika taqadi at-taba. Dan digabungkan dengan itu tabiat yang ada pada manusia. Sudah tabiatnya manusia itu segera pengen dapat yang enak segera, ya kan? Dan mendapatkan hasilnya, ya. Wa ghalabatul hawa. Kemudian dikumpulkan juga masuk padanya, dikalahkan oleh hawa nafsu. Wastila usyahwati. Dan dikuasai oleh syahwat. keinginan pada perkara yang bertentangan dengan syariat. Wa taswilun nafsi, dan tipuan dari jiwa, ya, di was-was oleh jiwa dia. Wa gururu syaiton, kemudian ditambah lagi adanya gurur dari syaiton, ya, was-was dari syaiton, bisikan dari syaiton, ya. Qala wastibta'ul wa'di, dan merasa lambat janji Allah itu kapan tidak datang-datang, ya, lama, ya, itu sesuatu yang masih tidak tahu kapan. Qala watulul amal, kemudian ditambah lagi panjang angan-angan dia. Oh, nanti saya mau begini, begini, nanti kalau sudah begini mau begitu, kalau sudah begitu nanti begini lagi. Ya. Terus, angan-angan dia. Qala waraqdatul ghaflah. Kemudian, kelemahan ghaflah. Ya. Lalai dia. Ya. Menguasai dia. Ya. Kelalaian dia tadi. Menjadikan dia lemah. Wa hubbul ajilah, dan cinta kepada hasil yang segera, ya, perkara yang segera dia nikmati, ya. Qala wa rukhsatut ta'wil, kemudian dikumpulkan juga bertambah padanya rukhsah-rukhsah dari ta'wil, ya. Dia ta'wil-ta'wil, oh itu perkara enggak apa-apa, ini perkara yang dimaafkan, ini tidak apa-apa, ini perkara yang mubah, tidak apa-apa, kita gini dulu, ya. Nah, bikin ta'wil tak, ini perkara yang tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, ini perkara yang dimaafkan, ini perkara yang boleh, ya. Ini kan mubah dan seterusnya. Wa ilful awaid, kemudian tentram dengan kebiasaan dia, ya. Sudah, saya begini aja sudah tentram, sudah nyaman, sudah tentram, tenang dengan keadaan dia, ya. Menganggap sudah tidak butuh nambah ibadah itu, sudah cukup. Saya itu sudah melaksanakan kewajiban, ya. Saya sudah melakukan sunnah ini, sunnah itu, ya. Sudah cukup tentram. Tidak merasa ada tuntutan lagi, ya, sudah cukup gitu, merasa tenteram dengan zona nyaman, ya, sudah nyaman, ya, sudah enggak perlu ditambah lagi, sudah. Saya sudah ahlu sunnah, ya. Saya orang yang bertauhid, ya. Allah enggak akan masukkan neraka orang yang bertauhid, gitu. Sudah angan-angan terus, gitu. Qala fa hunaka la yumsikul imana illa alladhi yumsikus samawati wal ardu an tazula. Maka kalau terkumpul pada seseorang itu sebab-sebab ini tadi, ya, yang banyak itu, ya, itu perlu diteliti, ya, satu-satu. Mana yang ada pada saya, ya? Penyakit mana yang besar yang ada pada saya? Diobati, dihilangkan dari dia, ya. Jangan sebagai pengetahuan tok, itu menyebabkan lemah, itu menyebabkan ndak bersemangat beribadah, sudah, tapi ndak dia hilangkan, ndak, ya. Maka diteliti tadi sebab-sebab itu, mana yang ada pada saya, ya. Mana yang masing-masing lebih tahu kondisi dirinya, ya kan? Masing-masing lebih tahu tentang keadaan dirinya. Mana dari perkara-perkara yang menggembosi saya untuk beribadah, yang melalaikan saya dari akhirat, ya. Maka dibuang, diganti dengan yang baik, lawannya yang baik, gitu, ya. Karena kalau terkumpul seluruhnya tadi pada seseorang, la yumsikul iman illa alladhi yumsikus samawati wal ardu antazula. Tidak akan bisa tegak, tidak akan tetap iman dia pada dirinya. Tidak akan bisa tetap iman itu pada dirinya kecuali ditahan oleh zat yang menahan langit-langit dan bumi. Ya, ini dia dapat rahmat dari Allah, imannya tetap. Ya. Kalau tidak, itu semuanya tadi kalau terkumpul pada seseorang, menyebabkan dia kehilangan iman. Ya. Sudah, tidak seperti orang tidak iman dengan hari akhir, sudah tidak beriman. Ya, tidak beramal bagaimana mendapatkan kebahagiaan akhirat, bagaimana menghindarkan diri dari azab di akhirat, sudah, dia tidak peduli. Ya. Kalau penyakit-penyakit itu tadi semuanya terkumpul pada dia. Ya. Baik, maka masing-masingnya itu tadi diteliti ya pada diri-diri kita, mana yang ada pada kita, mana yang lebih besar yang ada pada kita. Ya. Dibuang, baik, isti'anah bila minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Taib qala bihadza sabab yatafawatu nasu fil iman wal a'mal. Maka karena sebab-sebab ini manusia berbeda-beda dalam keadaan iman dia dan amalan dia ya. Imannya berperingkat berbeda-beda, demikian pula amalannya berperingkat berbeda-beda. Qala hatta yantahiya ila adna adna mithqala dzarratin fil qalb, sehingga imannya seseorang itu ada yang sampai hilang ya, sedikit demi sedikit, sampai imannya itu hanya ada satu dzarrah ya, benda yang paling kecil, partikel yang paling kecil yang ada di alam semesta itu ya. Hanya segitu imannya, ya. Itu tadi, kalau terkumpul itu tadi pada dia, perkara-perkara yang menyebabkan dia lalai tadi, ya. Nah itu, kalau cuma tinggal sedikit itu, ya kan, ya enggak aman dia dari hilang, ya kan. Tiup angin saja terbang, ya kan, hilang. Ya ini ada subhat sedikit saja, ya, ada iming-iming sedikit saja, subhat, syahwat sedikit saja, terbang imannya, ya, hilang imannya. Ya. Taib, maka segera kita perhatikan, ya, kita jaga iman kita, ya, kita kuatkan ilmu dan keyakinan kita supaya amalan-amalan kita lebih banyak dan menjadi bekal untuk bertemu dengan Rob kita nanti. Ya. Masing-masing kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya. Tidak ada yang bisa membantu kita, ya. Walaupun bapak kita, anak kita. Ya. Baik. Qala wa jima'u hadhil asbab yarji'u ila dha'fil basirati was-sabri. Maka kumpulan dari sebab-sebab itu semuanya tadi, ya. Penyakit-penyakit itu semuanya tadi kembalinya kepada dua perkara. Lemahnya ilmu basirah, ya. Dan lemahnya kesabaran dia, ya. Kurangnya ilmu dan kurangnya sabar, ya. Baik, ini berarti kesimpulan ya, sudah kita tinggal perhatikan dua ini ya, bagaimana ilmu kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana kesabaran kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Qala wa li hadza madahallahu subhanahu ahla sabri wal yaqin wa ja'alahum a'immatad-din. Oleh karena ini Allah memuji orang-orang yang punya kesabaran dan keyakinan, orang-orang yang sabar dan yakin. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam agama. Pemimpin-pemimpin dalam agama, karena sebab sabar dan keyakinannya. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang berpetunjuk dengan perintah-perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nasallallahu al-karim rabbana arsil azim an yaj'alana wa iyyakum minas sabirin wal muqinin wa ja'alana wa iyyakum min a'immatid din alladzina yahtaduna bi amrihi subhanahu wa ta'ala ila huna nasallallahu taufik lil jami' sallallahu ala nabiyyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu.